Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di masjid ini. Insyaallah tema yang akan saya bahas adalah seni rupa dalam pandangan Islam. Materi ini sudah saya kirimkan kepada panitia dan katanya akan diperbanyak. Mana sudah dapat semua ya? Nah, sebelum mengisi tema ini saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman takmir masjid Al-Muhtar ya, yang mengadakan kajian yang relevan dengan bidang studi mereka, bidang studi Anda sekalian, yaitu tentang seni. Saya kira sudah saatnya seni ini kemudian kita islamisasikan. Saya juga pernah mengisi forum kajian juga seperti ini, tapi di UGM ya, di Fakultas Hukum, pernah mengisi Islamic Law Forum, jadi forum hukum Islam. Jadi mereka mempelajari hukum barat, tapi ada forum mahasiswanya membentuk sebuah kajian namanya Islamic Law Forum, ya, forum hukum Islam. Begitu juga di Fakultas Ekonomi UGM juga ada kajian serupa, ya, Islamic Economic Forum, jadi forum ekonomi Islam. Ya, jadi saya kira tren seperti ini saya memberikan apresiasi, mudah-mudahan ini bukan kajian selintas atau sepintas, tapi mudah-mudahan bisa berlanjut pada materi-materi yang lain. Ya. Insya Allah untuk materi-materi seni yang lain saya sudah punya. Ada seni musik dalam pandangan Islam, ya, termasuk seni vokal. Ya. Seni yang lain literaturnya sudah ada, kitab-kitab fikihnya, yaitu seni tari. Cuma belum saya buat dalam bentuk materi PowerPoint, tapi literaturnya sudah ada, seni tari dalam pandangan Islam. Juga ada materi tentang seni drama atau pertunjukan, seni teatrikal dalam pandangan Islam juga saya ada. Jadi insya Allah nanti kalau untuk tema-tema seni ya, insya Allah ini saya berharap nanti kajian ini bisa berlanjut. Tapi juga alangkah baiknya tidak hanya seni, tapi mungkin bisa berkembang kepada bidang-bidang yang lain, ya, mungkin apakah ekonomi atau politik. Karena bagaimanapun juga seni ini juga nanti dipengaruhi oleh ekonomi, ya, dipengaruhi oleh politik, ya, sehingga seni ini tidak bisa dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Dia pasti ada faktor-faktor saling mempengaruhi dengan bidang-bidang atau sistem-sistem yang lain. Baik saudara-saudara, nah materi yang saya sampaikan ini saya awali dengan hal-hal yang mendasar menurut saya pengertian seni. Ya. Jadi pengertian seni yang saya ambil ini adalah dari Ensiklopedia Indonesia. Di situ disebutkan seni adalah penjelmaan perasaan indah yang terkandung dalam hati manusia yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, ya. Maka ada seni suara atau ditangkap oleh penglihatan, ya, seni lukis atau seni rupa, atau yang dilahirkan dengan perantaraan gerak, ya, seperti seni tari atau drama. Jadi definisi seni banyak, tapi ini dari berbagai definisi, definisi ini yang menurut saya cukup komprehensif, ya. Seni intinya penjelmaan rasa indah pada diri manusia yang ini kemudian diekspresikan, ya, dengan berbagai bentuk. Ya. Nah, yang perlu juga kita pahami adalah pengertian seni rupa, ya, ini menurut kajian saya, ya, barangkali nanti saudara ada definisi yang lain yang mungkin lebih komprehensif. Nah, seni rupa merupakan salah satu cabang dari seni yang meliputi seni pahat dan seni lukis. Ini dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dalam kuliah ini atau dalam kajian ini, seni rupa mencakup pula seni pahat, seni ukir, seni fotografi, seni patung, seni animasi, karikatur, kartun, dan sebagainya. Jadi ini saya perluas dari berbagai tema, walaupun dari segi klasifikasi atau penggolong-golongan barangkali ada disiplin ilmunya, ya ini saya hanya mengamati sebatas yang saya lihat. Contoh-contoh karya ini saya tampilkan, ada lukisan cat minyak sebagai contoh, ya, kemudian lukisan cat minyak juga. Kalau tadi itu pemandangan, kalau ini gambar orang, ya. Yang sebelah kiri itu terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Yang sebelah kanan itu yang katanya itu adalah Yesus, ya, tapi itu hanya katanya saja karena yang menggambar tentu ini tidak mungkin dia melihat langsung, ya. Karena ini sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, ini juga bentuk-bentuk seni rupa, patung, ada patung Liberty di New York, kemudian patung Soekarno-Hatta. Nah, ini juga boneka, ini bagian juga dari karya seni rupa, replika, ya, untuk hal-hal yang tidak bernyawa, ya. Kemudian ada seni pahat, kemudian kartun atau animasi, kemudian juga kaligrafi. Kalau yang sebelah kanan itu kaligrafi Islami, yang sebelah kiri kaligrafi Nasrani. Kenapa? Karena Abana, Abana itu bapak kami. Ya, jadi jangan dikira yang sebelah kiri itu adalah kaligrafi Islami. Wah, itu kelihatan Arab itu Islami, ya. Tidak semua yang tulisan Arab itu Islami, ya. Itu Abana, bapak kami. Itu doanya orang Nasrani. Nah, ini adalah karikatur, kemudian ada sketsa, kemudian simbol-simbol, ada simbol Nazi. Kalau yang kanan itu kira-kira simbol apa, ya? Itu dilarang berdiri. Wah. Dilarang pacaran maksudnya gitu, ya. Nah, ini juga advertising atau iklan, baik politik maupun yang, ya, ini politik beneran tapi agak guyonan, ya. Namanya memang Narsis, ya, Dwi Nur Narsis, itu memang nama aslinya, bukan karena memang dia ingin narsis. Ini juga seni, juga fotografi. Yang sebelah kiri itu beruang, ya. Sebelah kanan itu adalah gambar manusia, bagaimana dia memperlakukan anaknya. Ternyata beruang lebih sayang anaknya daripada wanita di barat. Siap sekali, ya. Nah, ini juga bentuk karya seni rupa pada koin, baik yang koin maupun yang uang di kertas, ya. Nah, baik, itu sekedar contoh-contoh. Nah, sebelum memasuki tema pembahasan, satu hal yang perlu kita pahami adalah hubungan seni dan agama. Karena seni dan agama itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang atau ideologi yang ada, ya. Nah, kalau menurut paham sekularisme, seni itu tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi itu saya gambarkan sekularisme itu sebagai akar atau pondasi dari berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ketika yang menjadi pondasi itu adalah paham sekularisme, yaitu paham pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ya hanya mengurusi agama dalam arti sempit, sementara urusan-urusan kehidupan seperti politik, ekonomi, termasuk seni, itu berarti sudah dipisahkan dari agama. Itulah paham sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, dari pengaturan berbagai bidang kehidupan. Maka kalau paham sekularisme ini yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, maka agama itu hanya berada pada bidang yang sempit, yang mengurusi persoalan ibadah dan akhlak. Itu yang disebut dengan bidang kehidupan yang diatur oleh agama. Dalam slide yang saya sajikan itu saya beri warna hijau. Itu yang artinya itulah yang diatur oleh agama. Yang lain-lainnya tidak ada warna hijaunya, artinya ekonominya tidak diatur oleh agama. Politiknya tidak diatur oleh agama. Termasuk seninya, berarti seni juga tidak diatur oleh agama. Ya, ini adalah hubungan seni dan agama dalam perspektif sekularisme. Ya, ini adalah paham yang ada di dunia barat sekarang dan termasuk juga sayang sekali di masyarakat-masyarakat Islam atau di negeri-negeri Islam yang mengatur kehidupannya berasaskan sekularisme. Jadi seni itu ya dianggap netral, ya tidak diatur oleh halal haram, tidak diatur oleh agama. Maka kalau di barat, ya mungkin juga di Indonesia, berbagai macam seni itu dia berjalan sendiri, tidak dipandu, tidak diatur oleh agama, tidak diatur oleh halal haram. Sehingga seni yang dihasilkan itu sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Ya. Sementara kalau kita lihat dalam perspektif Islam, seni itu wajib diatur oleh agama, diatur oleh syariah. Jadi kalau landasan kehidupan itu bukan sekularisme tapi agama Islam, ya, Islam yang menjadi landasan untuk mengatur kehidupan, maka dampaknya adalah ekonominya ini berwarna hijau, ya, tidak boleh ada riba. Ya, kalau sekarang kan riba menjadi pondasi ekonomi kapitalis. Ya. Politik berarti warnanya hijau karena diatur oleh syariat Islam. Ya, tidak seperti sekarang sistem politik demokrasi. Ya. Termasuk seni, seni ini kemudian juga menjadi hijau diatur oleh syariat ketika dalam masyarakat Islam itu kemudian Islam atau akidah Islam atau secara umum agama Islam itu menjadi pondasi, menjadi landasan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi realitas ini belum terwujud sekarang ini. Ya. Yang tetapi ini akan kita usahakan, ya, kaum muslimin harus berusaha untuk mewujudkan ini supaya terwujud dalam sebuah masyarakat yang diatur hanya berdasarkan Islam. Sehingga seni yang dihasilkan itu adalah seni yang Islami, yang diatur oleh nilai-nilai Islam. Halal haram itu ada di situ. Nah, di Indonesia itu kita harus mencermati, mengkritisi yang dianut sesungguhnya adalah sekularisme. Ya, ini kita lihat sebagai contoh contoh kasus, ya, tentang pornografi dan pornoaksi, ya, meskipun mereka melarang materi-materi seksualitas tetapi ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu antara lain kalau terkait dengan seni budaya, adat istiadat, ritual tradisional. Berarti kalau sesuatu yang sifatnya porno tapi itu seni, merupakan seni, itu berarti menurut undang-undang pornografi itu tidak terkena tindak pidana, jadi tidak dianggap pidana. Kalau misalnya melakukan seni pertunjukan misalnya, tapi ya seni pertunjukan seperti di Jakarta itu Gunawan Muhammad punya komunitas seni di sana, dia menghadirkan seorang penari dari Perancis atau dari mana. Ketika menari, mohon maaf, itu tanpa busana, ya. Itu ternyata tidak ditangkap oleh polisi karena dianggap itu adalah seni, ya. Jadi kalau seni dan budaya ini menurut pasal 14 dikecualikan. Jadi perbuatan penyebarluasan dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai A, seni budaya, adat istiadat, C, ritual tradisional. Satunya lagi ya, ada ini sampai 4 ya, ini kurang sebenarnya. Satu lagi itu adalah untuk kepentingan pendidikan kedokteran, ya, itu ada 4, ini saya kurang. Jadi kalau dengan alasan seni budaya, maka kalau menurut undang-undang di Indonesia itu ya boleh saja mengeksploiter seksualitas, ya. Maka dari itu kalau kita lihat, kalau di pertunjukan-pertunjukan yang tidak di televisi, atau mungkin juga di televisi, kalau misalnya ada pertunjukan musik dangdut, ya, apalagi dangdut koplo misalnya ya, penyanyinya perempuan, nah itu sudah pasti busananya tidak mungkin busana yang rapat, nyanyinya mari kita bertakwa, itu tidak mungkin. Jadi nyanyinya sudah seranggenah ya bahasa Jawanya itu, ya. Tapi itu tidak bisa dianggap melanggar undang-undang pornografi porno aksi. Kenapa? Karena termasuk perkecualian. Jadi yang dikecualikan itu empat ya, seni budaya, adat istiadat, ritual tradisional, dan kedokteran. Ya, itu yang dikecualikan. Kalau kedokteran masih bisa diterima secara syariah ya, misalnya mempelajari anatomi ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, di dalam ajaran Islam ini ada satu prinsip penting yang perlu kita sadari, bahwa hawa nafsu manusia itu wajib tunduk kepada Islam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa, yaitu Islam. Ini hadis yang hasan sahih menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in. Jadi kalau diumpamakan, Islam itu adalah imam. Makmumnya yang bermakmum kepada imam itu adalah hawa nafsu kita sebagai manusia. Apapun yang menjadi gerakan imam itu harus dicontoh, harus diikuti oleh makmumnya. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Artinya Islam itu adalah yang menjadi panduan kita. Hawa nafsu kita tunduk kepada Islam. Apa yang diharamkan kita tidak senang ya. Apa yang diwajibkan, apa yang dihalalkan itu berarti kita senang. Jadi rasa senang kita, rasa benci kita itu harus mengikuti syariat Islam. Jangan sampai sesuatu yang diharamkan oleh Islam, misalnya khamar, minuman keras, atau zina, ya na'udzubillah min dzalik, atau riba, itu kemudian hawa nafsu kita ini suka, itu berarti tidak betul, itu bukan jiwa seorang muslim yang sebenarnya. Jadi kalau jiwa seorang muslim itu kepada hal-hal yang diharamkan, itu berarti ya membenci, kemudian tidak melaksanakan. Khamr diharamkan, berarti kita tidak senang, di samping kita tidak meminum khamr. Zina diharamkan, itu kita tidak senang, membencinya dan tidak melakukannya. Ya, riba diharamkan oleh Allah, berarti kita tidak senang. Ya, itu berarti kalau orang sudah memiliki sikap mental yang seperti itu, nah itu berarti sudah terjadi revolusi mental. Ya, tapi revolusi mental yang Islami. Kalau revolusi mentalnya Jokowi kan enggak jelas maunya apa. Akhirnya menteri yang lulusan SMP juga diangkat jadi menteri, ada tatonya, kemudian ngerokokan, apa betul revolusi mental yang seperti itu? Kan malah enggak benar. Ya. Dan ini kemudian dimanfaatkan loh sama anak-anak kecil SD. Ya, ada anak SD bajunya seragamnya dikeluarkan. Ya. Kemudian ngerokok. Nah, ini sekedar anekdot yang ngerokok. Kemudian tatoan. Loh, kenapa kamu masih kecil kok sudah bajunya dikeluarkan? Nah, itu menteri-menteri juga bajunya dikeluarkan. Kenapa ngerokok? Nah, itu menteri ada yang ngerokok. Ya. Kenapa kamu tatoan? Itu ada menteri menjadi tato. Loh, kamu nanti dikeluarkan dari sekolah gimana? Ya enggak apa-apa tuh, ada menteri yang cuma SMP saja. Jangan khawatir, itu ada contohnya. Jadi sekarang repot ya, guru-guru itu mau memberi nasihat karena petinggi-petinggi kita itu memberi contoh yang tidak baik. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Jadi ini satu prinsip yang penting. Jadi sikap mental kita, kalau bahasa Arabnya itu nafsiyah, itu harus tunduk kepada Islam. Apa yang diharamkan itu tidak boleh kita senangi. Yang kita senangi itu adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan itu meliputi yang pertama yang wajib. Yang wajib-wajib itu halal. Yang sunnah itu halal. Yang mubah halal, termasuk yang makruh itu halal, tapi tingkat kehalalannya ini bertingkat-tingkat. Ya. Ada halal yang sangat baik sekali, ya, itu adalah yang wajib-wajib. Ya, misalnya memakai kerudung, menutup aurat, itu wajib bagi seorang muslimah. Maka kita sebagai seorang muslim berarti harus suka kepada hal ini, ya, dan melaksanakannya. bagi yang perempuan. Kalau sesuatu yang wajib kok malah dibenci, ya misalnya pakai kerudung menutup rapat kok dibenci, malah senangnya yang membuka aurat, ini berarti mentalnya itu rusak, sudah rusak jiwanya itu, tidak menjadikan Islam sebagai imam, ya sebagai panduan dalam mengatur hawa nafsu kita, ya. Nah, jadi ini sangat penting, termasuk juga dalam hal seni, karena seni ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh feeling. Ya, kalau dalam Islam itu ya hawa nafsu, maka ini harus ditundukkan kepada syariah Islam. Jangan sampai atas nama seni, atas nama keindahan, kemudian melanggar halal dan haram. Ya, seni apapun sebenarnya, ya, tidak hanya dalam seni rupa, tapi juga mungkin dalam seni drama atau pertunjukan, dalam musik, dalam yang lain-lain, ini apa yang menjadi kesukaan kita itu harus ditundukkan kepada syariah Islam. Jangan sampai kita senang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya membenci kepada sesuatu yang justru itu diwajibkan atau dihalalkan oleh syariat Islam. Baik. Nah, bagaimana kemudian kalau dari penjelasan yang dasar tadi mengenai posisi seni dengan agama, bagaimana kita menempatkan hawa nafsu kita terhadap agama, bagaimana kemudian ketika diturunkan ya prinsip-prinsip itu dalam satu kasus yang khusus atau tertentu, ya dalam hal ini adalah seni rupa menurut syariah Islam. Nah, di dalam seni rupa ini, kalau dalam Islam itu ada aktivitas yang namanya taswir, ya. Taswir ini aktivitasnya, ya. Hasil dari aktivitas taswir itu adalah surah. Taswir itu artinya apa? Yaitu menggambar bentuk sesuatu. Yaitu huwa rasmu surati syai. Wa minat taswir, termasuk dalam taswir adalah sun'ut tamafil, membuat patung-patung. Wa yasmulun nahta, dan termasuk pula membuat ukiran atau menatah, ya, atau memahat. Itu juga bagian dari taswir. Ya, tadi taswir itu aktivitasnya. Nah, hasil dari kegiatan taswir itu kalau dalam istilah fikih Islam disebut dengan surah. Surah itu bisa berarti apa? Bisa berarti gambar, ya, dua dimensi, bisa berarti patung tiga dimensi, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu pengertian dasar dalam masalah gambar atau seni rupa itu adalah istilah taswir, ya. Kemudian bagaimana hukum membuat taswir? Nah, menggambar, hukum menggambar objek bernyawa. Menggambar suatu objek yang bernyawa, bukan objek yang berupa makhluk hidup, ya, istilah yang tepat bernyawa, ya, bukan objek makhluk hidup tapi yang bernyawa seperti manusia atau hewan, hukumnya haram, ya, menggambar yang berbentuk makhluk hidup yang bernyawa, karena ada makhluk hidup yang tidak bernyawa seperti misalnya pohon, tumbuhan, itu makhluk hidup tapi tidak bernyawa. Jadi jangan dikelirukan antara bernyawa dengan hidup, ya, karena sesuatu yang hidup itu belum tentu bernyawa, ya. Contohnya tumbuhan itu hidup tapi enggak ada nyawanya dia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan." Ini di dalam teks memang belum ada sakalnya, ya. Man sawwara suratan azabahullahu biha yaumal qiyamati hatta yunfakha fiha ruhu wama huwa binafikhin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang menggambar suatu gambar, maka Allah akan mengazabnya pada hari kiamat hingga ia dapat meniupkan ruh ke dalamnya, ke dalam gambar yang dibuat. Tapi gambar di sini bukan hanya gambar maksudnya ya, tapi termasuk juga patung, karena surah itu bisa meliputi gambar, bisa meliputi patung dua dimensi maupun tiga dimensi. Wa ma huwa binafikhin, padahal orang itu yang menggambar atau membuat patung tidak akan mampu meniupkannya. Ya, jadi ini hadis ini menggambarkan nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang membuat gambar atau membuat patung dari objek yang bernyawa, misalnya manusia atau hewan, nanti pada hari kiamat itu akan disiksa dengan objek yang dia buat. Ya, jadi di sini ada kalimat azabahullahu biha. Jadi Allah mengazab dengannya. Ini terjemahannya agak sedikit kurang. Pada hari kiamat nanti. Jadi kalau orang misalnya menggambar dinosaurus atau membuat patung dinosaurus, ya nanti di hari kiamat dinosaurus itu akan dihidupkan oleh Allah. Lalu dia akan menyiksa yang membuat. Yang membuat itu lalu sama dinosaurusnya mungkin dimakan, dicapik-capik, ya, dan sebagainya. Kalau orang membuat patung buaya misalnya, nanti buaya itu akan diberi nyawa oleh Allah di hari kiamat. Lalu buaya itu akan menyiksa yang membuatnya di dunia. Jadi demikian. Nah, keharaman taswir ini, aktivitas membuat gambar atau patung ini bersifat umum. Baik objek taswirnya itu tidak mempunyai bayangan, ya, bentuknya itu tidak ada bayangannya, artinya dia menggambar, maupun mempunyai bayangan, misalnya adalah membuat patung. Keharaman taswir ini juga bersifat umum dilihat dari segi keutuhannya. Baik itu bersifat utuh yang memungkinkan untuk hidup, jadi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, ataupun tidak utuh yang tidak memungkinkan hidup, misalnya gambar manusia tapi enggak ada kepalanya, atau patung manusia tidak ada kepalanya, itu juga tetap haram, tetap tidak boleh. Jadi membuat gambar atau patung manusia atau hewan yang terputus pada lehernya ini tetap haram. Jadi tidak boleh, misalnya ada torso mungkin ya namanya, kalau patung hanya sebatas dada sampai kepala. Ya, dada ke bawah tidak ada. Ini kan tidak memungkinkan hidup, tetapi ini sebenarnya tetap haram. Kenapa? Karena dalil-dalil yang mengharamkan gambar, membuat gambar atau membuat patung itu bermakna umum. Jadi semua gambar atau semua patung, ya, tidak ada perkecualian dari nas atau teks hadis yang ada. Nah, ini contoh berarti ini orang yang membuat lukisan semacam ini berarti haram, dia melakukan perbuatan yang haram, membuat lukisan Mona Lisa atau membuat patung. Walaupun maksudnya itu untuk menghormati, tapi itu cara menghormati yang salah. Ya. Kalau ingin menghormati yang benar, kalau menurut ajaran Islam kepada orang yang mati, doakan dia, itu sudah cukup. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya' itu artinya yang hidup kita doakan mendapatkan maghfirah. Termasuk al amwat yang sudah meninggal. Jadi cara kita itu menghormati orang yang sudah meninggal, yang muslim, ya kita doakan supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu sudah cukup. Tidak perlu kemudian penghormatan itu kemudian diekspresikan dengan cara-cara yang melanggar syariat Islam. Apalagi kalau misalnya membuat patung yang merupakan simbol agama selain Islam. Misalnya membuat patung Buddha, itu dosanya berarti dua kali. Membuat patungnya sendiri sudah haram, apalagi patungnya itu adalah simbol dari agama selain Islam. Ya, kalau kita berjalan di Kasongan, ya, atau di daerah Muntilan sana, itu banyak patung-patung Buddha. Nah, itu membuat patungnya saja sudah haram, apalagi kemudian simbol dari agama Buddha. Ini sudah dosa lagi, ini dua kali dosanya. Ini juga tidak boleh, ya, walaupun tidak utuh. Ada Mao Zedong atau Mao Zedong, termasuk juga sketsa yang tidak utuh, hanya sampai ke leher burung itu, tetapi ini tetap haram. Bagaimana kalau menggambar objek yang tidak bernyawa seperti pohon, rumah dan sebagainya? Maka syariat Islam menetapkan hukumnya boleh. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu musawirin finnari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan tu'adzibuhu fi jahannama." Qala Ibnu Abbasin, "Fa in kunta la budda fa'ilan faj'alis syajara wa ma la nafsalahu." Rasulullah bersabda, setiap yang menggambar itu masuk neraka. Akan dijadikan baginya nyawa untuk setiap gambar yang dibuatnya yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jika kamu harus menggambar, buatlah pohon atau apa saja yang tidak bernyawa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis sahih. Jadi hadis ini ada latar belakangnya, atau kalau dalam ilmu hadis ada sababul wurudnya. Jadi ceritanya itu ada seorang pemuda yang datang kepada seorang sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas. Pemuda itu membawa gambar ditunjukkan kepada Ibnu Abbas. Ini sawartu hadhihi surah. Saya menggambar gambar-gambar ini. Bagaimana hukumnya? Dia minta fatwa kepada Ibnu Abbas. Setelah dilihat itu ternyata gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ada sabda Rasulullah yang bunyinya begini. Jadi sabda ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika memberikan fatwa kepada seorang pemuda. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Kullu musawirin finar, kata Nabi. Ibnu Abbas berkata demikian, setiap orang yang menggambar finar itu akan masuk neraka. Ya. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Jadi untuk setiap gambar yang dibuatnya itu akan diberikan nyawa. Itu artinya bahwa gambar yang dibuat yang diharamkan adalah gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Tu'adzibuhu fi jahannam, yang mana gambar itu nanti setelah diberi nyawa di hari kiamat akan menyiksa orang tersebut di neraka jahannam. Qala Ibnu Abbas, makanya ada perkataan ini Ibnu Abbas, ini berarti ini bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi, memang ucapan dari Ibnu Abbas yang memberikan tambahan. Karena ada seorang pemuda yang bertanya itu, Ibnu Abbas berkata kepada pemuda itu, "Fa in kunta la budda fa'ilan." Kalau kamu memang harus membuat gambar, faj'alis syajar. Ya. Wa ma la nafsalahu, gambarlah pohon atau yang lain-lain, pokoknya yang tidak bernyawa, misalnya masjid, ya, atau rumah, atau gunung, atau pohon, mobil, wah banyak sekali objek-objek yang tidak bernyawa itu, ya. Nah, ini contoh objek-objek yang tidak bernyawa, yang seperti ini berarti boleh ya dibuat gambarnya 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang sebelah kiri replika pesawat, yang sebelah kanan itu replika buah-buahan. Ya, ini biasanya sering dipakai untuk ini ya, orang-orang yang jual jus ya, biasanya untuk display itu dia tidak menggunakan buah yang asli tapi buah tiruan. Ya. Kemudian boneka, ini ada perkecualian. Membuat boneka untuk anak-anak boleh, sebagai perkecualian dari keharaman membuat patung, meskipun boneka itu berupa objek yang bernyawa. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, Aisyah pernah berkata, "Kuntu al'abu bil banati indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa kana li sawahibu yal'abna ma'i." Dulu aku pernah bermain boneka-boneka berbentuk anak perempuan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku mempunyai beberapa teman yang suka bermain-main denganku. Hadis sahih ini ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini riwayat Aisyah ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok Aisyah kok masih main boneka? Ya karena pada waktu itu dinikahi oleh Nabi pada usia yang masih muda. Dinikah pada usia 7 tahun tapi kumpulnya dalam satu rumah itu 9 tahun umur Aisyah. Jadi kalau anak perempuan masih 7 tahun kan masih kelas 1 SD. 9 tahun kelas 3 SD itu ya masih suka main boneka. Ya ini Aisyah cerita dulu dia indan Nabi, di dekat Nabi, di sisi Nabi itu untuk untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah itu diketahui oleh Nabi. Artinya ada legitimasi secara syariat, ya. Beda andai kata dia bercerita tidak ada kalimat indan Nabi, itu berarti tidak ada legitimasi atau bahasa Arabnya takrir, ya, diamnya atau persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boneka ini kemudian menjadi perkecualian. Nah, jadi kalau seperti ini boneka tadi ini hukumnya adalah boleh. Kemudian fotografi, membuat gambar atau foto dengan objek bernyawa dengan kamera hukumnya boleh, ya. Kalau fotografi walaupun objeknya bernyawa itu tidak haram, ya. Mengapa? Yang pertama adalah alasannya karena bukan termasuk taswir. Karena yang dimaksud dengan taswir itu mengadakan suatu objek bernyawa dari ketiadaan. Sedangkan kalau kamera atau foto itu hanya memindahkan bayangan atau citra yang sudah ada ke dalam film. Alasan yang kedua, karena yang diharamkan dalam hadis-hadis dalam taswir, ya, itu adalah taswir bilyad yang dibuat dengan tangan. Sedang fotografi itu faktanya tidak demikian. Jadi bukan menggambar dengan tangan, tapi diproses oleh suatu mesin atau suatu alat, ya. Kemudian ini hukum meletakkan gambar atau patung di tempat ibadah. Meletakkan gambar atau patung di tempat yang digunakan ibadah seperti masjid atau musola hukumnya haram. Ya, di sini enggak ada, ya. Gambar atau patung jadi enggak boleh ada lukisan, misalnya lukisan presiden misalnya. Enggak boleh. Mengapa? Nah, di sini ada hadis. Lamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aswarul lati fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Tatkala Nabi melihat gambar-gambar di Baitullah atau Ka'bah, beliau tidak mau masuk hingga beliau memerintahkan gambar-gambar itu untuk dihapuskan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau di tempat ibadah seperti ini, masjid, ya, atau mungkin di rumah kita punya satu ruangan yang digunakan untuk sholat bagi anggota rumah, ya, itu tidak boleh ada lukisannya atau patungnya. Kalau kaligrafi boleh, tapi kalau lukisan makhluk bernyawa atau patung ini tidak boleh. Meletakkan gambar atau patung bukan di tempat ibadah. Nah, ini ada rincian hukumnya. Jika berbentuk gambar, yaitu dua dimensi, dan dimuliakan, misalnya digantungkan di dinding rumah atau di kantor, hukumnya makruh. Makruh itu artinya masih halal, ya, tapi kurang baik, ya, sebaiknya ditinggalkan. Jika berbentuk gambar tapi tidak dimuliakan, misalnya dijadikan sarung bantal atau keset, hukumnya boleh, ya. Jadi kalau misalnya ada keset, ada gambarnya Obama misalnya, ya, itu boleh, ya, itu dipakai gitu, tidak apa-apa itu, ya, gambarnya Obama. Atau misalnya ada gambarnya anjing atau kucing gitu, ya, ya, itu masih dibolehkan. Jika berbentuk patung, nah, di sini misalnya patung manusia atau hewan, meletakkannya di rumah atau di kantor, hukumnya haram, ya, yang tiga dimensi. Jadi kalau tiga dimensi, kalau patung itu diletakkan di masjid, ya, haram. Diletakkan di rumah juga haram. Kadang-kadang saya lihat ada orang kaya itu di depan rumahnya itu ada patung, bawa patung gada itu kayak namanya patung, nggak tahu namanya apa itu ya, Toro Kolo atau apa itu, palu gada yang besar. Nah, itu yang semacam itu tidak boleh karena dianggap patung dan itu diletakkan di rumah. Jadi ini dalilnya. Kenapa makruh? Ya karena ini ada hadis dari Aisyah bahwa dia pernah memasang tirai yang ada gambarnya. Maka Rasulullah masuk rumah dan mencabut tirai itu. Ya, jadi ini dalil yang digunakan itu adalah yang warnanya kuning. Ya. Kemudian dalil bolehnya memasang tapi di tempat yang tidak dimuliakan seperti dijadikan keset atau sarung bantal, hadisnya sama tapi yang warnanya kuning itu yang menjadi dalil. Jadi Aisyah pernah memasang tirai yang ada gambarnya, ya mungkin kuda atau apa ya. Maka Rasulullah masuk rumah dan mencabut. Ya. Nah Aisyah kemudian mengatakan, lalu tirai itu dijadikan dua bantal dan Rasulullah bersandar pada kedua bantal itu. Jadi ketika dijadikan bantal, itu kemudian tetap dipakai oleh Rasulullah, tidak kemudian buang, tidak, tapi dipakai asalkan tidak dimuliakan misalnya dijadikan tirai ya, tapi ini kemudian dijadikan bantal. Sedangkan patung ini haram hukumnya diletakkan di tempat baik itu ibadah maupun yang bukan ibadah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw timsalun wa fihi annahu qal illa raqman fi thawbin. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau ada patungnya. Lalu dalam hadis itu Nabi mengatakan kecuali gambar yang ada pada kain. Jadi kalau gambar yang ada pada kain misalnya batik motifnya makhluk hidup, ya itu diperkecualikan, itu masih boleh. Tapi kalau di dibuat patung ya, itu tidak boleh. Dari hadis itu berarti yang dikecualikan hanya gambar, hukumnya boleh ya. Bukan patung. Maka meletakkan patung di rumah ataupun di kantor hukumnya haram karena tidak termasuk yang dikecualikan. Baik, saya kira itu saudara-saudara secara ringkas ya. Sebenarnya tema ini nanti saya kira nanti fakta-fakta yang ada dalam seni rupa itu akan sangat banyak, apalagi kalau digabung dengan fakta-fakta lain itu nanti akan sangat banyak variasi-variasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya membuka tiga pertanyaan pertama untuk Aris ya, silakan. Yang dari Putri itu ada yang bertanya? Ada. Ya, yang Putri yang mau bertanya silakan. Ya nanti ya. Ada dua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Siti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini forum yang sangat saya tunggu-tunggu, bagaimana kita membicarakan fikih seni rupa. Bukti saya menunggu forum ini adalah pada tahun 2012 saya sudah mengajukan pertanyaan yang tebalnya lebih tebal dari materi yang disampaikan sore ini. Ini nanti untuk Pak Sidik Tasari. Backgroundnya, saya dulu memang melukis masih hidup, tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang figur malu hidup di dalam lukisan saya. Tetapi saya sekarang tetap aktif melukis maupun berpameran melukis. Nah, meskipun saya sekarang sudah tidak melukis, tetapi saya belum berani memutus, maksudnya tidak melukis malu hidup, tetapi saya masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal tentang melukis malu hidup. Nah, ini mohon disampaikan Pak Sidik dulu ya. Nah, misalnya Pak Sidik, ini pertanyaan-pertanyaan saya, tentu saya harap forum ini tidak berhenti di sini. Kita ada forum-forum yang lain terkait dengan ini agar pembahasan ini benar-benar clear. Kenapa harus clear? Karena nanti background-nya saya tambahkan. Contoh pertanyaan yang saya ajukan itu saya klasifikasi terkait dengan seni lukis. Contoh misalnya di antara yang banyak itu, misalnya kalau melukis patung, nah patung itu kan bukan makhluk bernyawa, lah itu boleh nggak? Yang dilukis bukan orang tapi patung orang, misalnya itu. Atau di halaman 3 itu misalnya Pak Sidik melukis ayam tapi sudah mati, ayam bakar misalnya, nah itu boleh nggak? Itu misalnya itu 3. Terus misalnya masih di halaman 3 melukis bakteri, nah bakteri itu hewan, kalau dilukis boleh tidak? Itu misalnya. Belum lagi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bentuk-bentuk yang deformatif, misalnya kubisme dan sebagainya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut agar saya tidak menyita ini. Upaya dan bentuk-bentuk misalnya ini bentuk seperti apa bentuk simplifikasi, deformasi simplifikasi misalnya di halaman 7 itu WC itu misalnya, WC itu boleh enggak gambar orang yang seperti itu? Termasuk juga nantinya pada mengajar seni lukis itu boleh enggak? Nah, pertanyaan tentang patung itu terkait juga misalnya patung setengah badan tapi dari tengah ke bawah misalnya itu manekin itu kan seringkali kita melihat seperti itu. Atau misalnya di halaman 3 yang bagian patung, saya mengambil korek api, tapi korek api ini saya representasikan sebagai orang. Nah itu boleh nggak? Ini loh orang, gitu, tapi pakai korek api. Saya langsung aja, saya bikin cepat. Misalnya untuk seni cetak, tadi pasir itu kan yang tidak boleh karena ada membuat dengan tangan yang langsung kan. Foto tidak apa-apa karena tidak ada aktivitas langsung buat dengan tangan. Nah sekarang itu Ustaz Sidik, ada scan 3 dimensi. Misalnya wajah ini kita scan, cetet, terus printnya langsung itu berupa patung. Nah itu boleh tidak yang seperti itu? Dan itu sama sekali tidak ada campur tangan tidak taswir dalam artian campur tangan penggunaan tangan. Dan di dalam seni cetak, misalnya di dalam grafis, itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak dibuat dengan tangan tapi dengan cetak, misalnya dengan mesin pencetaknya itu. Misalnya yang membuat bentuknya apa negatifnya sendiri, yang nyetak sendiri, nah itu bagaimana? Oke, itu karena sangat banyak sekali pertanyaan saya, termasuk yang pertanyaan terkait dengan mainan anak-anak. Jadi kan kalau mainan anak-anak tidak apa-apa. Nanti di halaman 1 bagian permainan anak-anak, kalau mainan anak-anak tapi bisa terus dipamerkan, boleh enggak? Misalnya gitu, misalnya pernah di Jakarta itu isi memamerkan itu. Atau misalnya action figure, itu mainan anak-anak yang dibuat mainan bapak-bapak. Nah gitu itu boleh enggak itu ya? Misalnya seperti itu. Apakah tetap boleh? Kalau boneka itu boleh, itu nanti apakah kita studi membuat boneka boleh tidak? Nah untuk terkait dengan materi yang disampaikan sore ini, pertanyaannya yaitu di halaman 6 miliknya Ustaz Sidik itu boleh membuat boneka. Di situ padahal tidak ada, kenapa kok menjadi membuat? Padahal kalau hadis-hadis yang tentang tentang bermain boneka maupun tirai tadi itu kan tidak terkait dengan pembuatan tetapi pemanfaatan, bukan membuat boneka tetapi memanfaatkan boneka. Nah, misalnya seperti itu. Dan lagi termasuk dengan masalah cetak tadi, apakah benar persoalannya adalah pada urusan tangan yang langsung membuat? Bagaimana kalau misalnya foto itu memang akan disebar-sebar seperti misalnya fotonya Basar Asar, Nah itu kan dibuat memang tahu untuk disembah itu kan apakah haram atau halal. Nah pertanyaan itu tahun 2012 itu muncul setelah kami bersama teman-teman Pak Arman, Mas Ridwan dan beberapa teman itu sebenarnya sedang membuat proyek namanya Visual Negara Khilafah. Jadi ketika Negara Khilafah itu muncul itu pasti terkait akan berhubungan dengan hal-hal yang berupa visual, entah itu bangunan, entah itu cap, entah itu web, entah itu dan sebagainya. Tetapi kami langsung bertemu dengan PKPD ini. Nah maka proyek itu jadi belum berjalan karena kita harus menyelesaikan PKPD ini secara clear, gamblang agar kita berjalan dengan enak. Nah mohon kalau memang waktunya nanti tidak sampai, ya Ustaz Zahid bersedia untuk memberikan kajian ini secara rutin. Lama. Terima kasih dan ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinnya satu dulu ya, ya terkait yang panjangnya jawabannya nanti. Ya sepertinya untuk minggu depan kita teruskan lagi bagaimana untuk forum ini. Mau teruskan yang mau ingin bertanya yang belum sampaikan gitu. Mau diulang lagi ya minggu depan. Di mulai lagi minggu depan. Ustaz Bidiknya, Ustaz Bidiknya, minggu depan. Diperdalam, dikasih dulu. Ya, saya beri komentar dulu. Baik, terima kasih Bapak Denny Junaidi yang sangat concern terhadap persoalan ini, hubungan antara seni rupa dengan Islam ya. Tadi Pak Denny mengatakan dulu saya melukis makhluk hidup. Nah ini saya koreksi sedikit ya, sebenarnya bukan makhluk hidup yang tepat tapi makhluk bernyawa. Nah, karena makhluk hidup itu ada yang bernyawa, ada yang tidak. Ya, kalau yang tumbuhan itu makhluk hidup ya, tapi tidak bernyawa. Jadi yang ungkapan yang lebih tepat itu yang diharapkan adalah melukis makhluk bernyawa. Karena antara nyawa, antara ruh dengan kehidupan itu memang tidak identik. Ya. Ada kalanya pada sesuatu itu ada kehidupan, tapi tidak ada nyawanya pada sesuatu itu. Termasuk tumbuhan, itu hidup, tapi tidak bernyawa. Pada manusia pun, ketika manusia tidur, itu sebenarnya tidak bernyawa, tapi hidup. Ya, dalam surat Az-Zumar itu ada ayat yang mengatakan bahwa pada saat manusia itu tidur, itu nyawanya itu dipegang oleh Allah. Ketika orang itu kemudian bangun, itu berarti nyawanya dikembalikan oleh Allah kepada orang itu. Jadi pada saat kita tidur itu kita hidup karena ada tanda-tanda kehidupan, bernapas, aliran darah masih berjalan, jantung masih berdenyut, tapi tidak bernyawa. Ya. Sehingga karena tidak bernyawa itu, maka kemudian dalam kondisi itu disebut ada kehidupan tapi tidak bernyawa. Demikian pula ketika manusia itu memang sudah mati, sudah tidak bernyawa gitu. Tapi masih ada organ-organ tubuhnya itu yang masih hidup, yang kemudian dalam dunia kedokteran itu ada yang anggota tubuh manusia itu bisa ditransfer atau ditransplantasi. Ya, misalnya korneanya setelah orang mati itu berarti nyawanya tidak ada, tapi sebenarnya masih dalam beberapa waktu kalau untuk transplantasi kornea mata itu 6 jam. Jadi selama 6 jam setelah nyawa manusia tidak ada, 6 jam itu masih bisa di transplantasi kornea itu pada orang lain. Tapi setelah 6 jam dia rusak. Ya, begitu juga organ-organ tubuh yang lain. Nah, itu sekilas tentang hubungan antara kehidupan dengan nyawa. Ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Denny Junaidi ini memang sangat banyak dan perlu kajian yang lebih spesifik dari saya. Dan yang saya sampaikan memang itu baru garis besarnya. Nanti kalau garis kecilnya, ya nanti bisa kita adakan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya di laptop saya itu ada kitab fikih yang judulnya Ahkamu Taswir, hukum-hukum tentang menggambar. Itu tebalnya 600 halaman ya. Itu sangat tebal sekali, itu sangat detail sekali membahas hal-hal yang mungkin di sini ditanyakan, itu sudah ada. Jadi kadang-kadang kalau kita mengkaji itu memang perlu yang garis besarnya dulu. Kalau ini sudah oke, sudah dipahami, nanti yang garis-garis yang kecil atau yang detail-detail ini nanti bisa kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Saya kira pertanyaan-pertanyaan Pak Den ini nanti mudah-mudahan kita jawab minggu depan saja ya. Ya soalnya waktunya ini sebentar lagi sudah maghrib. Tapi satu hal yang ingin saya tambahkan begini, bahwa hukum tentang taswir ini memang nanti cabang-cabangnya itu memang akan sangat banyak. Ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Deni, bagaimana kalau gambar itu, yang digambar itu adalah orang, tapi orang sudah mati ya, menggambar orang sudah mati, apakah itu boleh? Kalau menggambar orang masih hidup haram, tapi kalau bagaimana kalau orang sudah mati? Nah, itu manusia yang mati. Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Kemudian ada juga mengajar, ya, mengajar seni lukis. Ini juga saya sering mendapat pertanyaan yang serupa ya. Ketika saya ceramah tentang hukum Islam, itu ada pemateri juga, dia kebetulan dia dosen fakultas hukum, dan dia mengatakan saya bukan mengajar hukum Islam ya, tapi hukum nasional, hukum barat. Nah, dia pemateri, tapi dia bertanya kepada saya, gimana Ustaz, saya menjadi dosen ini hukumnya haram atau halal gitu ya. Jadi dosen hukum, ini bukan dosen hukum Islam, ini boleh apa tidak? Nah, pada waktu itu saya menjawab begini, kalau mengajarkan suatu ilmu atau pengetahuan yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akidah Islam, hukumnya haram. Kecuali dia itu mengkritik materi yang dia sampaikan, itu boleh. Nah, gitu. Jadi kalau dia menyampaikan hukum bukan hukum Islam, apa adanya tanpa ada kritik, itu haram hukumnya. Mengapa? Karena ini bisa menyesatkan orang. Dalam hadis itu disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, maka orang yang memberikan petunjuk tadi mendapatkan pahala dari orang yang ditunjukinya. Ini mengandung pengertian sebaliknya, atau dalam bahasa Arab disebut mafhum mukhalafah. Barang siapa yang menunjukkan suatu keburukan, maka orang yang menunjukkan itu mendapat dosa ketika keburukan itu diamalkan oleh orang yang ditunjuki. Jadi kalau misalnya dosen mengajarkan ilmu yang tidak benar, ya tidak sesuai dengan akidah atau tidak sesuai dengan syariah, lalu diyakini, diamalkan oleh murid-muridnya, ini dosanya tidak hanya muridnya yang dosa, tapi juga dosennya. Ya. Nah, kecuali ada perkecualiannya, kecuali kalau dia mengkritik apa yang diajarkan. Misalnya dosennya mengatakan, saudara-saudara sebelum kuliah saya akan menyampaikan materi, tapi sebenarnya materi ini tidak benar, batil ya, ini jangan diikuti, ini sekedar materi saja. Nah, kalau seperti itu boleh. Jadi dia bisa berhujah nanti di hari kiamat, ya Allah, aku sudah memberikan warning kepada mahasiswaku bahwa ilmu yang kuajarkan ini sesat. Tapi kalau dia tidak mengkritik, tidak punya hujah dia di hadapan Allah, dia mengajarkan ilmu yang sesat. Nah, jadi jawaban saya untuk penanya pada waktu itu yang ada di Makassar. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin, atau mungkin yang lain-lain bertanya dulu nggak apa-apa, tapi sifatnya saya tampung saja. Mungkin nanti perlu saya kaji dulu ya, karena ini memang menyangkut hukum, itu harus teliti ya, tidak boleh terburu-buru ya. Mungkin bisa ditampung dulu, silahkan ini kalau bisa sampai kepada akhwat, nanti mungkin pertanyaannya kita sampaikan, ditampung dulu. Oh ini? Akhwat ditulis aja. Oh ini? Oh ini sudah? Atau ada yang mau menyampaikan? Sudah cukup? Ya, silahkan, gak apa, langsung saja. Ya, ini saya jawab secara ringkas ya. Jadi ada pertanyaan, khilafah itu masalah usul atau masalah furu'? Itu pertanyaannya seperti itu. Nah, ini sebelum menjawab saya tafsirkan dulu. Usul itu artinya akidah. Furu' itu artinya syariat atau hukum. Jadi pertanyaan tadi, khilafah itu masalah usul atau masalah furu'? Artinya adalah khilafah itu persoalan akidah atau persoalan hukum? Khilafah itu persoalan akidah atau persoalan syariat? Jawabannya adalah khilafah itu adalah persoalan syariat, bukan persoalan akidah. Dengan kata lain, khilafah adalah persoalan furu', bukan persoalan usul. Ya. Nah, itu jawabannya. Tetapi yang perlu saya tegaskan adalah walaupun khilafah itu adalah persoalan furu', dalam arti persoalan hukum, bukan persoalan akidah, tapi tidak boleh diremehkan. Karena apa? Statusnya wajib. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Walaupun bukan akidah, tapi kalau khilafah itu tidak tegak, tidak ditegakkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin berdosa. Sama halnya dengan sholat. Kalau sholat itu ditanya, sholat itu masalah usul atau masalah furu'? Sholat itu adalah furu', masalah hukum, bukan masalah akidah. Tapi apakah boleh kemudian kaum muslimin meninggalkan sholat? Kan tidak boleh. Walaupun sholat itu bukan masalah usul, bukan masalah akidah. Masalah akidah itu misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat. Itu masalah usul namanya itu. Ya. Jadi persoalan khilafah itu usul atau furu', itu tidak kemudian, meskipun jawabannya adalah khilafah itu furu', itu tidak kemudian khilafah itu enggak penting atau khilafah itu tidak perlu ditegakkan. Karena biasanya orang yang mengatakan seperti itu bermaksud mengkritik khilafah, bermaksud merendahkan kedudukan khilafah. Nah, itu saya menentang itu, melawan itu pernyataan-pernyataan yang semacam itu. Ingin menyesatkan umat Islam. Jadi seakan-akan ketika khilafah itu masalah furu', itu enggak penting itu. Itu kan furu', bukan usul. Nah, itu saya menentang orang yang semacam itu. Saya akan bertanya kepada orang itu, kalau berhadapan, khilafah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram, terlepas dari usul atau furu'. Dan kalau dia mengkaji Islam dengan benar, tidak mungkin dia menjawab tidak wajib. Pasti wajib. Karena khilafah itu kewajibannya adalah sudah disepakati oleh seluruh ulama, seluruh madhab. Tidak ada yang berbeda pendapat kecuali ulama-ulama atau orang-orang yang perkataannya itu tidak dianggap, ya, dianggap tidak kredibel kalau orang itu mengingkari wajibnya khilafah. Ya. Seperti kemarin kan ada Munas NU, mereka membahas khilafah, mereka meyakini juga, membenarkan bahwa khilafah itu wajib, tetap mereka yakini. Hanya kemudian mereka meletakkan konsep khilafah itu kemudian dianggap Indonesia itu khilafah, Jokowi itu khalifah. Nah, ini persoalan lain gitu kan. Tapi persoalannya itu bahwa mereka tidak akan mungkin mengingkari khalifah itu enggak wajib. Enggak mungkin. Yang menjadi persoalan itu ketika dari hasil Munas NU kemarin itu mengatakan Jokowi itu adalah khalifah bagi bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kita kritisi yang semacam ini. Ya, jelas ini tidak betul, karena khalifah itu tugasnya apa? Menerapkan syariat Islam, tugasnya itu. Apakah Jokowi menerapkan syariat Islam? Itu pertanyaannya. Ya, jawabannya tidak. Jadi ini tidak memenuhi definisi khalifah. Baik, saya kira itu. Jadi masalah ini mungkin nanti kita bisa juga bahas tema tentang wajibnya khilafah. Saya juga punya banyak PowerPoint yang terkait dengan khilafah, ya, termasuk membahas masalah hal-hal yang meragukan tentang kewajiban khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.